Mitra bisnis Kompas menulis profil anggota DPR saat ini sangat menjanjikan. Sekitar 90% anggotanya berpendidikan sarjana dan kira-kira 40% berpendidikan pasca sarjana tingkat master atau doktoral. Usia mereka pun termasuk produktif, 25-50 tahun, serta separuh lebih merupakan wajah baru dan dari swasta. Namun, survei Kompas mencatat kinerja anggota DPR masih dinilai buruk. Salah satu contohnya, jumlah undang-undang yang dihasilkan tidak terlalu signifikan, meskipun anggota DPR saat ini mempunyai 2 staf ahli. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pemerhati kebijakan publik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin, apa komentar Anda? Pertama, pendidikan tidak menjamin bahwa perilaku dan kinerja orang jauh lebih baik. Karena tergantung pada motif yang mereka miliki masing-masing. Kalau pemilu 2009 dengan sistem neolit kayak gitu, di mana setiap anggota dewan mengeluarkan modal cukup besar, antara 500 juta sampai dengan 2 miliar, maka pada saat mereka sudah jadi, ya mereka berpikir untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan. Tak peduli apakah mereka berpendidikan SMA atau S3 gitu. Pasti mereka berpikir menginvestasi yang mereka sudah keluarkan. Yang kedua, masyarakat sekarang mengukur keberhasilan bukan hanya pada tahta, tapi juga pada harta. Dan karena itu, kinerjanya menjadi sangat diukur oleh banyaknya harta yang mereka raih. Yang ketiga, sistemnya memang lemah sekali. Sistem yang dikembangkan oleh pemerintahan sekarang adalah sistem yang bermain-main pada kekuatan citra tanpa perlu makna, tanpa perlu isi. Ya, dari sana, kualitasnya menurun. Kinerja ambrol, gitu ngeliat. Bagaimana dengan kasus-kasus yang belakangan muncul, seperti kasus video dan pembangunan gedung baru? Makin tinggi akses seseorang untuk mendapatkan informasi, semakin mudah orang untuk membuka keragaman informasi. Apakah informasi itu bermanfaat atau tidak bermanfaat itu soal nomor 2. Apalagi rasa tanggung jawab sebenarnya ketika bicara soal film, itu soal tanggung jawab terhadap paripurna. Kenapa kecenderungan absensi kehadiran anggota dewan paling rendah di paripurna? Karena mereka tidak punya tanggung jawab pada paripurna. Paripurna sudah mereka baca lewat bamus, sudah mereka baca lewat yang namanya masukan masing-masing komisi. Sementara soal gedung, ya kebutuhannya kan bukan cuma sekedar kebutuhan anggota yang bersangkutan, tapi juga kebutuhan partai, bancakan itu. Soal gedung kan soal bancakan. Jadi bukan hanya individu, tapi juga partai yang bersangkutan yang bicara. Jika partai juga mempunyai andil, apakah ini akibat sistem demokrasi saat ini yang menghasilkan banyak sekali partai? Tidak ada negara yang tidak berantakan ketika menerapkan demokrasi liberal ugal-ugalan. Semua negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal yang diimpor dari negara adidaya, semuanya berantakan garut-garutan. Itu menunjukkan, kalau pakai ceritanya Roscoe, modernitas dan liberalnya demokrasi yang dihadirkan dari pemikiran-pemikiran barat sendiri, sebenarnya menggambarkan perjuangan kekerasan dalam menegakkan kebebasan. Paul menulis dalam rasionalitas dan modernisasi itu menunjukkan bahwa yang dibutuhkan bukan soal kebebasan. Tapi yang dibutuhkan adalah soal tanggung jawab atas peran tiap orang dalam lingkungan dan dalam komunitasnya serta dalam negara dan bangsanya. Dalam perspektif itu, penelitian dilakukan oleh kalangan sosiologi politik maupun oleh kalangan filsafat lain, bahkan oleh Princeton University, dia melahirkan apa yang disebut dengan tingginya konflik sosial ketika mereka menerapkan demokrasi liberal tanpa etika di mana demokrasi liberal itu dibangkitkan. Indonesia tidak pernah punya sejarah demokrasi liberal. Indonesia bicaranya demokrasi bukan semuanya memilih dan dipilih, tapi semuanya terwakili. Demikian Ihsanuddin Nursi, saya Dinda Natasha.